aku jatuh cinta pada Jamilah. Aku suka body seksi Maimunah. Aku suka wajah imut Aisyah. Tapi tak mungkin aku miliki semua. Jamilah, aku jatuh cinta. Bagi ini not kita. Wanita utuh Firman Syakasim, bagi Nino kita. Aku jatuh cinta pada Jamilah. Aku suka body seksi Maimunah. Aku suka wajah imut Aisyah. Wanita utuh inti granat. Mungkin aku milik kita. Aku jatuh pada Jamil pada aku suka seksi aku suka imut Aisyah. Tapi tak semua kita. Jamilah jatuh cinta. Jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada Jamilah. Aku suka body seksi Maimunah. Aku suka wajah imut Aisyah. Tapi tak mungkin aku miliki semua. Aku jatuh cinta pada Jamilah. Aku jatuh cinta.